dipersembahkan oleh membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Selama ini aku tak menjalankan perintahmu, pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku bertobat hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia. Kembali padaku.